warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan ulangi pelajaran kita yang minggu lalu, karena di minggu lalu saya bilang pelajaran hadis itu ibarat matematika, ada sebagian babnya terutama untuk pemula yang harus diulang 2-3 kali baru nanti insyaallah paham. Ketika pertama kali mengecap pelajarannya mungkin awalnya susah, nanti kalau sudah diulang 2-3 kali insyaallah lebih mudah. Maka kesempatan malam hari ini insyaallah kita ulang dulu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Halaman berapa? 346 buku lama, buku baru 353. Disebutkan oleh penulis di sini, bahwa di dalam dakwah ahlu sunnah atau di dalam dakwah salaf, kaum muslimin diajarkan untuk mengenal kualitas-kualitas atau derajat hadis, supaya kaum muslimin beramal dengan lebih pasti tanpa keraguan sama sekali. Maka dikenalkanlah kepada kaum muslimin oleh para ulama ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, ada yang namanya hasan li ghairihi, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu', supaya kaum muslimin berhati-hati dalam mengamalkan hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa perlu diingatkan kepada kaum muslimin tentang hadis yang tidak sahih, yang tidak hasan, yang tidak bisa dijadikan dalil? Perlu diingatkan demikian karena banyak kaum muslimin yang membangun amalan mereka di atas dalil yang tidak bisa di atas hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan dalil tadi. Maka timbullah amalan-amalan yang sebenarnya tidak pernah dikejarkan Nabi, bahkan sampai masuk ke dalam ranah kemusyrikan akibat tidak memahami tentang hadis yang tidak sahih atau tidak hasan tadi. Bila saya tidak salah, di pertemuan yang lalu saya berikan contoh, ada sebagian orang yang datang ke kuburan berawal dari hadis yang tidak sahih tentang keutamaan membaca Yasin, berakhir dengan minta-minta di kuburan, dan itu termasuk perbuatan syirik. Sebagian kaum muslimin ada yang mengerjakan sholat khusus, puasa khusus di malam tengah Syakban, yang mereka kenalkan dengan nama Nisfu Syakban, dibangun di atas sebuah dalil yang tidak sahih. Sekarang kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu hadis sahih. Untuk yang tidak datang di minggu lalu berarti belum punya catatan. Adapun yang sudah datang minggu lalu pasti punya catatan dan tinggal murojaah saja. Hadis sahih itu adalah al-hadithul ladhi yarwihi al-adl tamut dhabti bisanadin muttasilin wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tamut dhabti, yaitu kemantapan yang sempurna, dengan sanad yang bersambung dan tidak terkandung di dalamnya syadz ataupun illat. Masih ada catatannya? Atau sudah hilang? Atau di handphone dan hilang handphonenya? Hilang pula catatannya. Apa itu adil? Adil itu adalah ayyakuna musliman balighan aqilan saliman min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Seseorang itu dikatakan adil di dalam ilmu hadis apabila dia memiliki lima hal. Pertama adalah muslim. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, selamat dari hal-hal yang menyebabkan kefasikan. Dan yang kelima adalah selamat dari hal-hal yang menjatuhkan atau menghilangkan wibawa keislaman, seperti melanggar adab-adab syar'i. Apa itu tamut dhabt? Kemantapan yang sempurna. Jawabannya ada dua, yaitu apa? Yang sudah minggu lalu ada berapa dhabt itu? Dua. Apa itu? Dhabtus sadr dan dhabtul kitab. Apa itu dhabtus sadr? Hafalan. Berarti tamut dhabt, tam dhabtus sadr berarti mantap atau sempurna hafalannya. Yaitu kapanpun ditanya keluar dari hafalannya. Langsung dikeluarkan kapanpun ditanya, kapanpun dibutuhkan apa yang dihafalnya itu. Ada dhabtul kitab, yaitu kemantapan catatan atau tulisan, terutama bagi perawi yang mereka mencatat hadis dan menukilkan hadis dari catatan-catatannya dengan sanad yang bersambung. Dan saya kemarin contohkan contoh sanad yang tidak bersambung adalah seseorang berkata saya mendengar dari fulan, padahal fulan itu meninggal lebih dahulu daripada dirinya hidup. Artinya tidak bertemu langsung, tidak satu zaman, atau satu zaman tapi tidak pernah berguru padanya. Kemudian tidak ada syadz. Apa kemarin syadz? Apa itu syadz? Yaitu si perawi menyelisihi perawi yang lebih terpercaya dari dirinya. Apa itu illat? Hal-hal yang bisa merusak hadis. Dengan penelitian para ulama yang mutqin dalam ilmu hadis. Nah, maka di sini disebutkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat sahih. Tadi sifat sahih ada berapa tadi? Ada lima. Ini saya ngomong agak kacau ya. Hadis sahih tadi itu punya pengertian apa? Coba baca lagi. Coba sama-sama. Apa itu hadis sahih? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tamut dhabt, dengan sanad bersambung, tidak mengandung illat, tidak mengandung syad, tidak mengandung illat. Ada berapa berarti? Ada lima. Ini syarat baru bisa dikatakan hadis itu sahih. Ada syarat yang keenam, tapi ini bukan syaratnya yang sahih, melainkan syarat untuk masih bisa dikatakan hasan, yaitu diriwayatkan dengan jalur-jalur yang lain sehingga bisa saling menguatkan. Yang isinya dhaif-dhaif ini ada beberapa jalur periwayatan sehingga satu dengan yang lainnya bisa saling menguatkan. Manakala dhaif-dhaif saling menguatkan, jadilah dia naik tingkat menjadi hasan. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan masih bisa diamalkan. Bisa dijadikan dalil. Sedangkan untuk hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Nanti insyaallah ada akan datang penjelasannya secara khusus. Hadis dhaif ada tiga kategori, sudah disebutkan di minggu yang lalu. Penulis berkata, hadis dhaif itu banyak macamnya, tapi bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama, ada yang namanya hadis maudhu' atau palsu. Ini adalah hadis dhaif yang paling jelek. Dan bisa dikatakan hadis ini hadis palsu manakala di dalamnya ada seorang perawi pendusta atau pemalsu hadis. Minggu lalu saya sudah sebutkan julukannya apa? Apa? Kadzdzab. Dzalnya harus tasydid. Harus dua, kadzdzab. Kalau cuman kadzdzab itu cuman bohong. Cuma pernah bohong. Kadzdzab, tukang bohong. Kapan seseorang itu di dalam ilmu hadis dikatakan tukang bohong? Manakala dia pernah ketahuan menyampaikan sebuah hadis atas nama Nabi padahal tidak pernah datang dari Nabi, dan dia lakukan itu secara sengaja meskipun cuma satu kali, maka dia langsung dijuluki pendusta. Manakala ada orang seperti ini, Umat, tolong Umat, itu di atas anak lari-lari ya. Dari tadi itu suara di atas itu ribut, agak-agak bising, suaranya agak gemuruh. Manakala ada seorang perawi hadis yang dinyatakan dia pernah berdusta atas nama Nabi meskipun cuma satu kali, tapi dia lakukan itu secara sengaja, maka hadis ini disebut dengan hadis palsu. Jenis yang kedua adalah hadis yang lebih ringan dari hadis palsu. Namanya hadis dhaif jiddan, yaitu lemah sekali atau sangat lemah. Hadis dikatakan hadis dhaif yang sangat dhaif atau sangat lemah manakala di dalam sanadnya ada orang yang dituduh berdusta. Siapa yang bisa sebutkan apa bedanya kadzab, pendusta, dengan dituduh berdusta? Kadzab adalah dia meriwayatkan hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi dan dia sengaja menyebarkannya. Kemudian yang dituduh berdusta adalah dia adalah seorang yang sering berbohong atau berdusta, tapi tidak pernah berdusta atas nama Nabi. Dikatakan pendusta adalah orang yang pernah berdusta atas nama Nabi, meriwayatkan hadis yang tidak pernah datang dari Nabi meskipun cuma satu kali, tapi dia lakukan sengaja. Sedangkan orang yang dituduh berdusta, muttahamun bil kadzib, itu adalah orang yang memang dikenal suka dusta dan banyak dusta, tapi bukan dalam hadis dan belum pernah diketahui bahwa dia pernah meriwayatkan hadis yang tidak datang dari Nabi. Bila ada orang seperti ini, maka hadisnya menjadi hadis dhaif sekali. Dhaif jiddan. Hadis yang ketiga adalah hadis yang lemahnya tidak terlalu parah dan bisa menjadi kuat manakala ada hadis yang seperti itu. Misalnya hadis yang di dalamnya ada perawi yang buruk hafalannya. Siapa itu orang yang dikatakan buruk hafalannya? Seseorang itu dikatakan buruk hafalan manakala kata para ulama manakala tidak bisa dibedakan antara sisi benarnya dan sisi salahnya. Alla yatarajjah janibu sawabihi ala janibi khata'ihi, yaitu manakala ada perawi yang dia itu benar atau salah tidak bisa dipastikan, dia itu sedang mengatakan yang benar ataukah hafalannya keliru, susah untuk dibedakan. Ini namanya perawi yang buruk hafalannya. Manakala ada perawi seperti ini, maka ini disebut dengan hadis lemah, tapi lemahnya ringan. Hadis seperti ini, kalau nanti ada hadis yang semisalnya dengan jalur yang berbeda dan menjadi banyak periwayatannya, maka jadilah hadis ini hadis yang hasan. Adapun hadis hasan masih bisa diamalkan. Jamaah yang dirahmati Allah, nanti akan datang pembahasan secara khusus sebenarnya hadis dhaif itu boleh diamalkan atau tidak. Yang sudah jelas adalah hadis sahih dan hadis hasan. Yang nanti ada pembahasan adalah kalau hadisnya dhaif, bolehkah diamalkan? Misalnya orang baca Yasin di kuburan, lalu dia mengatakan, saya mengamalkan ini karena hadis yang berbunyi anu dan anu, meskipun saya tahu hadisnya tidak sahih, yakni hadis dhaif. Atau seseorang ketika kita tanya, bapak tadi malam sholat apa dan sekarang puasa apa, mereka bilang, saya tadi malam sholat nisfu sya'ban, sholat rogoib, dan sekarang puasa nisfu sya'ban. 3 hari apa 1 hari pak? 1 hari aja. Berarti khusus. Ya, ini khusus namanya puasa nisfu sya'ban. Baik, dalilnya apa pak? Dalilnya anu dan anu. Derajatnya apa pak? Dhaif. Dia tahu. Bolehkah itu diamalkan? Nanti insya Allah akan ada pembahasannya di poin ke D. Tapi nanti, jangan lompat dulu. Poin D. Sekarang mari kita ulang sekali lagi yang tadi. Minggu lalu kan waktu saya jelaskan, di akhirnya saya tutup dengan review. Sekarang tak ulang lagi. Berarti 3 kali sudah. Nah sekarang kita review kembali, berarti sudah berapa kali ini? 4 kali. Mari baca catatan antum, tidak apa-apa dibaca. Coba, apa itu hadis sahih? Ah, gini-gini, saya yang tunjuk antum. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kam, dobet, dengan sanad bersambung dan tidak mengandung syad serta ilat. Baik. Berarti berapa syaratnya hadis itu dikatakan sahih? Sebutkan. Yang pertama adil, adalah muslim berakal. Adil, terus dua. Yang kedua tamdob. Terus. Yang ketiga dengan sanad bersambung. Terus. Sanadnya bersambung. Terus. Yang keempat tidak mengandung syad. Serta yang kelima ilat. Serta ilat. Yang kelima apa? Tidak mengandung illat. Kalau itu sebutkan 5 illat malah jadi illat, betul anjirnya. Kelima apa? Tidak mengandung illat. Apa itu adil? Adil itu yang pertama muslim, kedua balik, 3 berakal, 4 selamat dari kefasikan, yang kelima selamat dari khawari dan murtiah. Apa toh? Hal-hal yang melanggar. Apa ulang? Selamat dari apa yang kelima? Itu antum yang nulis sendiri kan? Bukan dituliskan orang kan? Iya. Nah, coba baca tulisan antum sendiri, bacanya apa? Adil yang pertama muslim. Enggak, yang kelima apa? Yang kelima itu selamat dari khawari nun murjiah. Kok khawari nun murjiah? Jadi khujiah gitu. Gimana nih? Pertama adalah muslim, yang kedua adalah akil, berakal, ketiga adalah baligh, Yang keempat adalah selamat dari kefasikan. Yang kelima adalah selamat dari khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah, bukan khawarimul murji'ah. Khawarimul muru'ah. Nah, ada berapa jenis hadis dhaif? Tiga. Pertama, hadis maudhu. Terus dhaif jiddan. Ketiga, dhaif. Nah, kalau ada perawi yang dikatakan dia itu dituduh berdusta, maka hadisnya hadis apa jadinya? Teman-teman, jadinya hadis apa? Dhaif jiddan. Kalau ada pendusta, hadis maudhu. Kalau orangnya tidak pendusta tapi buruk hafalannya, apa namanya? Hadis dhaif. Agak sulit? Sulit ya? Kalau sulit bilang aja sulit. Langsung aja B. Ini pembahasannya minggu lalu ya. Sekarang kita lanjut di B. Ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad mutawatir dari banyak para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijinna." Janganlah kamu berdusta atas namaku, karena barang siapa berdusta atas namaku, maka silakan dia masuk neraka. Hadis ini juga riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maksud berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membuat-buat omongan atau cerita yang disandarkan secara sengaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan Rasulullah bersabda atau melakukan ini dan itu. Ini termasuk berdusta atas nama Nabi. Para ulama telah sepakat tentang haramnya membawakan hadis-hadis yang palsu atau maudhu, yakni hadis yang diada-adakan seseorang atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja maupun tidak sengaja. Diperbolehkan membawakan hadis yang palsu hanya ketika akan menerangkan kepalsuannya kepada umat agar mereka selamat dari berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam poin B ini kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, dilarang berdusta atas nama Nabi. Kedua, hukumnya haram. Ketiga, ancamannya adalah neraka. Keempat, termasuk berdusta atas nama Nabi adalah membawakan hadis yang tidak pernah datang dari Nabi. Termasuk berdusta atas nama Nabi membawakan hadis yang tidak datang dari Nabi. Lalu menyandarkannya kepada Nabi. Misalnya berkata Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Sabdanya itu kemudian setelah diteliti tidak pernah datang dari Nabi rupanya, tapi buat-buatan kaum muslimin saja. maka ini namanya berdusta atas nama Nabi. Kelima, boleh membawakan hadis yang palsu atau lemah bila ingin menjelaskan derajatnya. Boleh membawakan hadis yang lemah atau palsu bila ingin menjelaskan derajatnya. Sudah? Sampai sini paham ya, Pak? Bagian C. Ancaman bagi orang-orang yang membawakan hadis-hadis yang lemah atau dhaif. Imam Abu Syammah Asy-Syafi'i rahimahullah wafat tahun 665 Hijriah berkata, perbuatan ulama yang membawakan hadis-hadis yang dhaif itu merupakan suatu kesalahan yang nyata menurut para pakar hadis, ulama usul, dan para ahli fikih. Bahkan mereka wajib menerangkannya jika mampu. Jika ulama itu tidak mampu menerangkannya, maka dia termasuk orang-orang yang diancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Barang siapa menyampaikan hadis dariku padahal dia tahu bahwa itu sebenarnya dusta, maka berarti dia termasuk salah satu dari dua pendusta. Beliau rahimahullah berpendapat bahwa seseorang tidak boleh membawakan satu hadis dhaif pun, melainkan jika akan jika dia menerangkan kedhaifannya atau kelemahannya. Imam Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, di dalam kabar ini atau hadis di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang menyampaikan hadis atau meriwayatkannya yang tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan atau meriwayatkan hadis yang lemah atau yang diada-adakan oleh manusia padahal dia mengetahui bahwa itu dusta, maka dia itu dijuluki pendusta. Hal ini lebih keras lagi apabila ulama, termasuk di dalamnya para ustaz, para kiai, yakin bahwa itu dusta tapi masih disampaikannya juga. Hadis itu juga terkena kepada orang-orang yang masih meragukan kesahihan atau kelemahan apa-apa yang disampaikan atau diriwayatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i fakafa bil mar'i kadiban ayuhaddits bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan telah berdusta manakala dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Imam Ibnu Hibban rahimahullah berkata, di dalam hadis ini ada ancaman bagi seseorang yang menyampaikan setiap yang dia dengar sampai dia tahu dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa hadis atau riwayat tersebut adalah sahih. Dari poin C ini ada beberapa poin penting. Pertama, membawakan hadis-hadis dhaif dan palsu tidak boleh kecuali jika ingin menerangkan derajatnya. Sering kita dapati para penceramah di bulan Ramadan misalnya, di dalam ceramahnya mereka membawakan hadis-hadis yang dhaif tapi tidak menerangkan derajat hadisnya. Misalnya ada yang berkata bahwa Ramadan itu 3. 10 hari yang pertama apa, 10 hari yang kedua apa, 10 hari yang ketiga apa? Apa saja itu? Pengampunan, rahmat, pembebasan dari api neraka. Tapi tidak dijelaskan bahwa hadis ini tidak sahih. Sehingga sebagian kaum muslimin ada yang sebagian dari mereka mencukupkan puasa atau ibadah hanya di 10 hari yang terakhir saja. Alasannya yang penting dibebaskan dari api neraka. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang mengira siapapun yang hidup di tanggal 1 Syawal berarti dia sudah kosong-kosong, berarti terampuni semua dosanya. Maka dari mereka meskipun gak sholat gak apa-apa, gak puasa pun gak apa-apa, yang penting hidup di tanggal 1 Syawal. Karena kalau sudah tanggal 1 Syawal itu apa? Kosong-kosong, amalan kosong, dosa kosong, kembali seperti anak baru lahir. Akibat dari apa? Dari mendengarkan ceramah-ceramah yang isinya adalah hadis-hadis dhaif yang tidak disebutkan tentang riwayatnya, derajatnya seperti apa. Okelah, banyak yang membela bacaan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahmar rahim. Gak apa-apa, ini kan dhaif. Dan dhaif kan gak apa-apa buat fadhil amal. Tapi dalam hakikatnya, pada kenyataannya, setiap kali mereka menyebutkan doa buka puasa yang satu ini, jarang kali ada yang menyebutkan tentang derajatnya, kecuali dari para ustadz-ustadz sunnah. Adapun ustadz-ustadz bid'ah, maka memang biasa untuk menyebutkannya tanpa menyebutkan derajatnya. Apa doa makan itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebagian ustaz ada yang membela hadis ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, halaman sekian paling pojok atas kanan kiri bawah. Setelah dicek di berbagai terbitan Muwatta, maka enggak didapatkan yang dimaksud itu. Mau pojok kanan, pojok kiri, dengan terbitan ini, terbitan itu, enggak ada yang dapat. Bahkan di Baktal Basyamilah enggak ada yang ketemu. Manakala sudah menyebutkan hadisnya, ini doa makan yang boleh diamalkan, dan mereka tahu bahwa ini hadis memang tidak dhaif sekali misalnya, atau tidak palsu, tapi tidak menyebutkan bahwa hadis ini sebenarnya bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, melainkan hadis dhaif biasa. Makanya kaum muslimin jadi banyak yang mengamalkannya. Itu yang saya sebutkan tadi dari awal. Hadis dhaif itu manakala dibiarkan begitu saja akan membuat kaum muslimin membangun amalan mereka dengan amalan yang sifatnya ragu-ragu. Ini sebenarnya diterima atau tidak? Karena hadisnya saja diterima atau tidak masih ada perselisihan. Yang kedua, dua lihat dari poin C. Siapa yang menyebutkan hadis dhaif atau hadis maudhu dan dia tahu bahwa itu sebenarnya dhaif atau maudhu tapi tidak dijelaskannya, maka dia itu termasuk pendusta. Menurut saya sih sebenarnya antum tidak perlu catat, tapi paragrafnya itu antum kasih angka 2, itu lebih smart. Antum lihat, oh paragrafnya di mana tuh yang disebutkan? Oh di sini. Ini antum kasih angka 2 di paragraf. Maksud saya gini, teman-teman yang dirahmati Allah, nah, coba perhatikan dulu. Siapa tahu misalnya, misalnya suatu saat antum ngisi kajian. Kajian antum itu pakai buku ini. Ya. Antum nyatanya di buku yang lain. Ketika antum menjelaskannya, lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini. Itu ketika dilihat seperti ini oleh hadirin, seolah-olah antum itu kurang menguasai materi. Sehingga harus nyontek sini, nyontek sana, nyontek sini, nyontek sini. Apalagi bawa buku 3. Buka sini, buka sini, buka sini. Makanya tempat mencatat itu satu saja. Makanya saya sering bilang pakailah post-it. Jadi kalau untuk mencatat, ambil post-itnya, tempel di situ. Apalagi kalau pakai handphone. Antum catat di handphone. Waktu mau ngisi kajian, lihat dulu di handphone. Tunggu ya jemaah, saya lihat dulu catatan saya. Hilang enggak tahu mana lagi. Cari-cari. Kecuali kalau ini memang sudah siap sedia. Ini sudah siap, ini sudah siap, rujukannya sudah siap. Dan kuncinya jangan terlalu berpikir lama. Baca di sini, terus lama. Hang handphonenya. Jaman yang ngeliatin. Satu menit itu lama loh. Kalau nungguin orang di depan baca. Barang siapa yang menyampaikan hadis dhaif atau maudhu' dan tidak menjelaskan bahwa itu adalah maudhu' dan dhaif, padahal dia tahu tentang derajat hadisnya, maka dia dikatakan pendusta juga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi, barang siapa menyampaikan hadis dariku padahal dia tahu bahwa hadis ini adalah hadis dusta, maka dia juga termasuk pendusta. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang ragu-ragu, itu ada di paragraf Ibnu Hibban paling bawah. Ada kan paragraf depannya Imam Ibnu Hibban. Kalimat-kalimat terakhirnya itu intinya adalah siapa yang ragu-ragu ini sahih atau tidak, maka dia pun sama. Yaitu manakala dia sudah ragu-ragu dan dia nekat menyampaikannya, maka dia juga termasuk pendusta. Dia tidak yakin apakah ini sahih atau tidak. Minimal enggak pernah baca sebelumnya, cuma pernah dengar saja. Lalu nekat untuk menyampaikannya, maka orang ini juga termasuk pendusta. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ayuhaditha bikulli ma sami'a, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta manakala dia menyampaikan setiap kali yang dia dengar, setiap apa yang dia dengar. Tapi kan tidak mungkin juga antum begini. Misalnya seorang ustaz lalu berkata begini, Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis, yang hadis itu saya ragu-ragu apakah sahih atau tidak sahih. Pasti enggak ada yang percaya. Kita tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, ada hadis yang antum ragu apakah dia sahih atau tidak. Kita disuruh untuk menjelaskan kesahihannya. Kita sendiri ragu. Tapi kalau mau disampaikan dan dijelaskan apa statusnya, kita bilang hadis ini saya pun ragu apakah dia sahih atau tidak, maka enggak akan ada yang percaya. Jadi bagaimana? Jadi kalau seandainya memang ragu, maka jangan disampaikan sama sekali. Karena pilihannya cuma dua. Kalau antum menyampaikan saya ragu, maka antum tidak dipercaya jamaah. Kalau antum sebutkan tanpa menjelaskannya supaya antum tidak diketahui bahwa antum sendiri ragu, maka antum pendusta. Ya atau tidak? Maka kalau kita sendiri juga ragu-ragu, maka skip saja, mending gak bicara dalil daripada bicara dalil menyebutkannya padahal kita sendiri gak yakin. Ustaz, tapi kadang-kadang saya itu pernah baca, saya yakin bukunya sahih, cuma waktu itu gak sempat lihat hadisnya sahih atau tidak, bagaimana? Maka boleh antum sampaikan, tapi antum sebutkan rujukannya. Misalnya antum menyebutkan Nabi SAW bersabda begini dan begitu, antum yakin sebenarnya itu sahih. Kalau seandainya ditanya antum dapatnya dari mana, antum harus bisa sebutkan rujukannya. Kalau antum hanya bilang ya cuma pernah dengar saja, maka ini tidak akan membuat keyakinan. tidak memberikan keyakinan. Tapi kalau antum bilang, saya pernah baca di buku Anu dan Anu, judulnya Anu, kira-kira jilid ke Anu, penulisnya namanya si Anu, maka insya Allah akan lebih mendatangkan keyakinan. Sekarang bab intinya, bab D. Bagaimana pendapat para ulama tentang hadis yang dhaif? Jam berapa isya ini? Cuma dapat 7 menit. Pendapat para ulama tentang hadis dhaif. Di sini disebutkan oleh Ustaz Yazid, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah mengatakan, hadis-hadis yang dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak dalam hukum-hukum ataupun fadha'il amal atau keutamaan amal. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya Uyunul Athar dari Yahya bin Ma'in, dan disebutkan juga dalam kitab Fathul Mughith. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar Ibnu Arabi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Hazm. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah juga mengatakan, pendapat Imam Al-Bukhari inilah yang benar dan saya tidak meragukan lagi kebenarannya. Perhatikan jemaah. Tadi di awal-awal saya sebutkan, nanti akan ada pembahasan boleh tidak pakai hadis dhaif. Yang jelas boleh tadi hadis apa? Hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih tadi berapa syaratnya? 5. Hadis hasan, hadis hasan ada tambahan satu lagi. Apa itu? Yaitu ada jalur-jalur periwayatan yang lain yang saling menguatkan, yang membuat dia naik tingkat dari dhaif jadi apa? Jadi hasan. Yang boleh diamalkan hadis apa tadi? Saya putar-putar nih. Hadis apa tadi yang boleh diamalkan? Sahih. Dah. Dan hasan. Bagaimana kalau hadisnya dhaif? Kalau antum membaca paragraf ini, dua paragraf di poin D, maka sudah jelas nyata bahwa hadis dhaif enggak boleh dipakai sama sekali. Tapi kita juga perlu pengayaan, perlu memperkaya pengetahuan bahwa ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan hadis dhaif itu boleh dipakai dengan 8 syarat. Berapa? 8. Malam ini insya Allah kita sebutkan 1 dan 7-nya insya Allah minggu depan bila panjang umur. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali, juga Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ada pendapat yang kedua yang membolehkan untuk menggunakan hadis, tapi ada syaratnya. Berapa tadi syaratnya? 8. 1. Dhaifnya bukan dhaif jiddan, apalagi maudhu. Dhaifnya bukan dhaif jiddan, apalagi yang maudhu. Berarti yang jenis keberapa tadi? Jenis keberapa dari hadis dhaif? Yang ketiga. Bukan dhaif jiddan, apalagi maudhu, berarti dhaif yang biasa, dhaif ringan. Adapun syadidud dha'af, yaitu hadis yang sangat lemah, sangat-sangat dhaif, maka ini tidak boleh dijadikan dalil. Wah, alhamdulillah. Kalau begitu Allah mau barik lana fi ma razaqtana, boleh dong diamalkan. Tunggu dulu. Ada berapa syaratnya? Tadi baru berapa? Baru satu. Jangan terburu-buru. Dua deh, dua. Bukan dalam perkara akidah. Lah, Allah membarikkan fi ma razaqtana bukan masalah akidah, ini masalah makan. Berarti boleh dong diamalkan? Tunggu dulu. Masih ada 6 syarat lagi. Syarat yang ketiga. Jadi 3. Coba sampai azan. Yang ketiga, bukan perkara halal haram. Bukan menjadi dalil dalam perkara halal haram. Bukan jadi dalil dalam perkara halal haram. Oh, ini haram ini. Apa dalilnya? Anu. Sahih enggak? Enggak. Ini berarti tidak pada tempatnya. Oh, ini halal kok. Apa dalil yang menghalalkannya? Hadisnya anu. Bagaimana derajatnya? Maudhu. Bisa saja, do'if biasa. Nah, bisa, karena perkaranya halal haram. Nah, sudah berapa? 3. Oh, Allahumma barik lana, Allahumma lakas untu, bukan untuk halal haram. Itu cuma doa buka puasa, doa makan. Bukan masalah halal haram. Berarti boleh digunakan? Tunggu dulu. Masih ada 4 lagi. Yang insya Allah 4 ini di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Azan. Bagaimana hukum tawassul kepada orang yang sudah meninggal? Saya pernah baca artikel bahwa 4 imam mazhab tidak melarangnya. Memang dalam rangka untuk menguatkan sebuah pendapat, salah satu caranya adalah nukilkan bahwa itu pendapat imam-imam mazhab. Kalau perlu nukilkan ijma' para imam mazhab, maka sebuah pendapat bisa menjadi kuat, pendengarnya bisa lebih yakin, pembacanya bisa lebih mantap. Tapi apakah setiap yang menukilkan pendapat mazhab kemudian bisa dipercaya? Jawabannya belum tentu, apalagi bila dia bertentangan dengan akidah yang disebutkan oleh para imam yang lain. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya dalam pokok-pokok akidah para ulama tidak beda pendapat. Mereka hanya berselisih pendapat dalam sebagian kecil cabang-cabang masalah akidah. Apakah masalah akidah enggak ada perselisihan pendapat? Jawabannya masih ada, tapi hanya sebagian kecil, itu pun dalam cabangnya. Misal Isra Mi'raj, tidak ada ulama yang menolak kejadian Isra Mi'raj. Siapa yang menolak adanya peristiwa Isra Mi'raj, maka orang ini sesat, bahkan bisa jadi kafir. Karena yang memberitakannya adalah Nabi sendiri. Tapi para ulama berselisih pendapat, apakah waktu Isra Mi'raj Nabi melihat langsung wajah Allah atau tidak? Isra Mi'raj yang merupakan inti, tidak ada perselisihan. Lihat wajah Allah atau tidak dalam kejadian Isra Mi'raj, itu cabang yang itu ada khilaf ulama. Dan itu pun tidak semua masalah ada khilafnya, hanya dalam sebagian kecil. Bila ada yang menukilkan kepada kita bahwa bertawassul kepada orang mati itu tidak dilarang oleh 4 imam mazhab, maka ini perlu dicek lagi, betulkah nukilan demikian? Karena para ulama kita yang lain sering menukilkan juga pemahaman mereka, para imam mazhab, bahwa bertawassul kepada orang yang sudah mati termasuk bentuk kemusyrikan. Ditambah dengan kenyataan bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling pantas untuk ditawassuli. Betul. Jika ada manusia yang paling pantas untuk dijadikan kuburannya sebagai tempat tawassul, tentu itu adalah Nabi. Tapi tidak pernah ada dari kalangan keluarga Nabi maupun para sahabat Nabi sepeninggal Nabi bertawassul di kuburan beliau. Nah, itu artikelnya perlu dicek lagi dan dilihat rujukan-rujukannya. Dia menunjukkan 4 mazhab, lihat di kitab yang mana dari imam mazhab. Apa hukumnya menjual saffron yang diproduksi dari Iran? Apakah ini termasuk membantu Syiah? Hukum asal jual beli dengan orang kafir sekalipun, itu adalah hukum asalnya halal. Kalau memang antum jual belinya, jual beli saffron atau za'faron sebenarnya, kalau seandainya memang itu adalah barang mubah, maka ya sudah mubah, meskipun datangnya dari Iran. Hanya saja saya pribadi, kalau saya tidak mau. Contoh yang mubah adalah kurma, betul? Tapi kalau di kotaknya ada tulisan apa? Apa? Bukan made in Iran, apa ya? import from Iran. Maka saya tidak mau beli. Bukan saya mengharamkannya, tapi pokoknya tidak mau. Gitu. Karena memang itu bangsa secara umum orang-orangnya adalah orang-orang Syiah yang memerangi Ahlus Sunnah. Bolehkah mengadakan pengajian dalam rangka berangkat haji dengan mengundang tetangga, kerabat, dan saudara jauh? Kalau pertanyaan antum bolehkah, maka jawabannya boleh. Nggak ada yang larang. Tapi asalkan acaranya hanya makan-makan. Kalau acara hanya makan-makan, maka banyak ulama yang bolehkan meskipun diistilahkan selamatan. Kan sering kalau di Indonesia orang namakannya apa? Selamatan. Ustaz, bolehkah adakan selamatan? Apa sih selamatan itu? Makan-makan. Makan-makan silakan. Tapi kalau selamatan itu ada ritualnya, maka ini bermasalah. Misalnya ada pembacaan doa arwah, ada ketan tengahnya telur, samping-sampingnya pisang, ada dupanya dibawa ke kamar khusus, seperti dilakukan oleh salah satu tetangga saya dulu, undang-undang katanya makan-makan, sampai di situ ada upacara pembacaan barzanji dan doa arwah, lalu itu ketan dan telurnya dibawa ke ruangan kosong. Saya tanya anaknya mau dibawa kemana? Ke itu Ustaz, ke kamar yang dulu nenek di situ. Buat apa? Ya saya tahu mau nenek mau juga makan. Kalau selamatannya hanya makan-makan boleh. Adapun untuk masalah haji, maka ini ada satu lagi yang perlu diperhatikan, yaitu kadang setelah mengundang makan-makan, di situ ada setan masuk lalu menggoda kita untuk menunjukkan bahwa kita ini mau haji. Nanti kalau datang orang memuji, masya Allah sudah mau haji, terbang melayang. Ya, terus kadang-kadang nambahi, hati ini nggak tahan nambah lagi. Iya, alhamdulillah haji sudah yang keempat loh ini. Gitu. Nggak tahan, kalau nggak ditahu orang isinya itu. Akhirnya jadi tambah riya, tambah sum'ah. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.